aku bayangkan betapa dalam rasa sayangku padamu di hidup ini hingga tak mau ku berpaling hati menjauh darimu sungguh tak mau. Dari semua cinta kau terbaik di hidupku. Pagi bersinar masih terasa gelap di mataku bila kau tak berpijar. Masih tak indah bila kau menghilang, tak ada di hamparan bintang lainnya. Setengah jiwaku kamu. Tak kubayangkan betapa hebat rasa rinduku padamu. Itu perasaanku dari semua cinta. Kau terbaik di hidupku. Pagi bersinar masih terang hamparan bintang lainnya. Setengah jiwaku kamu. Masih terasa gelap di mataku bila kau